Ya, kembali orang Elsita, Time Music. Bapak Kaji yang di sebelah kiri banget, terima kasih masih menunggu lagunya ya. Tadi sudah kita kasih satu, masih satu lagunya. Nanti ada Palestina juga, bersyukurlah. Yuk, mangga, ada suarga nunut, neroko katut. Oke. Yang punya lagu yang di depan ya Mas ya, semoga puas aja dengan lagu.